layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur padanya. Hai segala yang bernafas, puji dia Yesus Tuhan dan Raja. Sembah Yesus selamanya.